أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قال الإمام السعد رحمه الله أيقسمهم بالعذاب ويبيدهم ولا ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء. Demikianlah siksaan Allah ketika Allah menyiksa suatu negeri. Wahia zalimah, dan negeri tersebut adalah negeri yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Allah amat sangat keras, amat sangat pedih, lagi maha keras. Ayuqsimuhum bil azab wa yubiduhum, mereka dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah dengan azab sehancur-hancurnya. Wa la yanfa'uhum ma kanu yad'una min dunillahi min syai', sehingga tidak bermanfaat sedikit pun apa yang mereka minta selain Allah, apa yang mereka sembah selain Allah. Inna fi dzalika al-madhkur min akhdhih, sesungguhnya dari apa yang disebutkan kisah-kisah tersebut, dari apa yang Allah sebutkan, adh-dhalimin bi anwa'i al-'uqubat, terhadap orang-orang yang zalim mereka dihancurkan dan disiksa dengan berbagai macam siksaan. Di ayat la ayatun liman khafa azab al-akhirah, merupakan ayat kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang khawatir, takut tentang azab al-akhirah. Ail ibratan walalan ala anna ahla al-zulm wal-ijram lahum al-uquba al-dunyawiyah, sebagai ibrah dan dalil terhadap ahli zulm, orang-orang yang melakukan kezaliman, al-ijram, kejahatan, maka mereka akan mendapatkan uqubah dunyawiyah dan uqubah ukhrawiyah. Faman taqala min hadha ila al-wasf al-akhirah, kemudian mereka berpindah dan menuju sifat di akhirat kelak nanti. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud, yang demikian itu mereka akan dikumpulkan dengan manusia seluruhnya. Ai jama'u li ajli dzalika al-yaumul mujaza, mereka seluruhnya dikumpulkan dalam rangka diganjar, dibalas sesuai dengan amalan mereka. Waliyadharlah min izbatillah, menampakkan kepada mereka kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keadilan Allah yang maha besar. Ma bihi ya'rifunahu haqqal ma'rifah, yang dahulu mereka tidak mengetahui kebesaran Allah dengan sesungguhnya. Wa dzalika yaumun masyhud, yang demikian itu adalah hari yang disaksikan oleh Allah, malaikatnya, dan seluruh makhluk. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tidak mengakhirkannya hari kiamat kecuali li ajalin ma'dud, dengan waktu yang sudah dihitung, waktu yang sudah ditentukan. Idza qada ajal ad-dunya wa maqaddarallahu fiha min al-khalq, ketika ajal dunia sudah habis dan dari apa yang Allah tentukan dari makhluk, maka akan berubah, berpindah dari dunia menuju akhirat. Wa yajri alaihim ahkamul jazaiyah, berlakulah hukum-hukum jaza, hukum-hukum balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama ajra alaihim fid dunya ahkamul syar'iyah, sebagaimana hal yang demikian itu berlangsung dalam ahkam dunia, ahkam syar'iyah di alam dunia. Nah, wallahul musta'an, wa la haula wa la quwwata illa billah.